أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون قال الإمام سعد رحمه الله لما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمين ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan iqab sanksi terhadap orang-orang yang bermaksiat yang zalim zakara thawabal muti'in. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan pahala ganjaran balasan terhadap orang-orang yang taat kepada Allah. Faqala, maka Allah berfirman, "Alladzina kafaru." Adapun orang-orang yang kafir, "Walladzina amanu." Adapun orang-orang yang beriman. Karena Allah sebutkan balasan orang yang taat. Walladzina amanu, adapun balasan orang-orang yang beriman. Beriman dengan hati mereka, wa amilus salihat, dan beramal saleh dengan anggota badan mereka. Wa jama'u bainal iman wal amal, maka mereka kumpulkan antara keimanan dan amalan. وبين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. Mereka kumpulkan amalan-amalan yang zahirah maupun amalan yang batinah. وبين فعل الواجبات وترك المحرمات. Dan juga antara perbuatan yang wajib dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Walamma kana qawluhu wa 'amilus salihat. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'amilus salihat dan mereka beramal saleh. Lafzun 'aman, lafaznya umum. يشمل جميع الصالحات الواجبات والمستحبة mencakup seluruh amalan-amalan yang saleh, yang wajib maupun yang mustahabbah. وقد يكون بعضه غير مقدور للعبد. Kadang sebagiannya tidak ditentukan oleh untuk seorang hamba karena dia tidak mampu. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dari amalan-amalan saleh tersebut, kami tidak membebani seorang yang dia tidak mampu. Kalau dia enggak mampu haji umrah, ya tidak mengapa. Kalau dia tidak mampu untuk kurban, baik kurban domba, kurban sapi, apalagi onta, dia enggak mampu, ya tidak mengapa. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak akan membebani seorang jiwa yang dia tidak mampu. Dia enggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Duduk enggak bisa, ya berbaring. Berbaring enggak bisa, ya dengan isyarat. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang jiwa yang dia tidak mampu. Nah, ini amalan ketaatan. Amalan ketaatan, kalau dia tidak mampu, maka tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, bimiqdar ma tasi'uhu taqatuha, sesuai dengan kemampuan dia. Wala ya'sur 'ala qudratihi, dan tidak akan mempersulit kekuatan dia, kemampuan dia, tidak mungkin, karena agama ini mudah. Inna hadza din yusrun, semuanya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Wala yushadad din illa halaka au illa ghalabah, dan tidak ada yang keras, kaku terhadap agama ini kecuali nam, dia akan hancur, dia akan binasa sendiri, karena dia memberat-beratkan yang Allah tidak wajibkan. Misalkan saya akan membangun, kalau saya sembuh saya akan membangun apa? Nah, masjid di bulan. Enggak ada perintahnya bangun masjid di bulan. Kalau memberat-beratkan. Di bumi saja dia sudah bikin masjid. Sudah bagus. Ngapain ke bulan-bulan bikin masjid? Siapa jamaahnya? Ya, terlalu memberatkan. Nah, bimiqdar ma tasi'uhu taqatuha. Yang namanya perintah, amalan saleh, ditinjau dari kemampuannya masing-masing. Tidak akan mungkin Allah membebani sesuatu yang memberatkan seorang hamba. Fa'alaiha fi hadhil hal, hendaknya orang tersebut pada keadaan ini, annattaqiyallah bihasab istita'atiha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dia enggak mampu berzakat, ya memang termasuk golongan fuqara wal masyakin, karena dia tidak mampu. Dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, ya tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia tidak mampu. Atau amalan-amalan yang lainnya, wa idza ajazat am ba'd alwajibat allati yaqdir 'alaiha ghairuha saqatat 'anha. Ketika seorang tidak mampu mengerjakan yang wajib, maka gugur. Dia tidak mampu mengerjakan yang wajib, maka gugur. Nah, ini kemudahan Islam. Ya. Nah, puasa juga. Jika dia musafir, tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh baginya berbuka. berbuka puasa boleh baginya. Orang yang sakit kemudian dia tidak mampu berpuasa, maka boleh baginya berbuka. Nah, ini kemudahan-kemudahan Islam, kemudahan-kemudahan di dalam Islam. Allah berikan kemudahan yang banyak, haji, umrah, atau ibadah-ibadah yang lain yang wajib sifatnya. Jika misalkan dia harus zakat, qadarullah ada kerugian, qadarullah ada bangkrutan, dan dia memang minus dalam segi ekonomi, maka tidak wajib, tidak diwajibkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang jiwa kecuali yang dia mampu. Artinya apa? Allah berikan kadar ujian kepada kita. Yang mampu-mampu saja, yang enggak mampu akan dimaafkan. Yang enggak mampu maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membagi-bagi cinta, karena beliau memiliki istri lebih dari 4 atau 9, dibagi-bagi cintanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ada maqdir alaih, ini yang aku mampu untuk aku membagi. Maka janganlah engkau menyiksaku yang aku tidak mampu. Ini masalah cinta. Kalau tidak mampu membagi, masalah kasih sayang, miring sebelah masalah cinta. Yang tidak mampu lebih condong kepada Aisyah, lebih cinta kepada Aisyah, condong. Kalau masalah cinta tidak mengapa, lebih cinta kepada istri yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tapi kalau masalah nafkah harus adil. Makanya Rasulullah SAW berdoa, janganlah engkau menyiksaku, janganlah engkau mencelaku yang aku tidak mampu. Ini masalah al-mahabbah wal-jima', masalah kecintaan dan jima'. Ya, masalah kecintaan dan jima', kadang seorang suami lebih condong kepada istri yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Yang lainnya masalah cinta. Lalu kenapa dinikahi? Ya mungkin dinikahi, nah ingin membantu dan lain sebagainya. Karena dia janda, dia atau butuh bantuan dan lain sebagainya, dia kawinin, dia nikahi. Tapi masalah mahabbah, masalah kecintaan dan jima, itu masing-masing berbeda. Disitulah Allah memaafkan, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur bagi mereka yang berpoligami. Mungkin lebih cinta kepada si A atau si B dari istri-istrinya, fulana, fulana. Tapi masalah penghidupan, ya masalah uang dapur, ya semua harus sama. Ya, uang belanja, uang sukna wal libas, tempat tinggal dan pakaian, tempat tinggal dan pakaiannya harus adil. Itu pun di dalam poligami, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir, takut tidak bisa adil, maka ya cukup satu. Nah, tapi asalnya adalah fankuhu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Asalnya nikahilah oleh kalian dari wanita-wanita dua, tiga, atau empat. Ini asalnya. Nah, ini hukum asalnya. Kalau tidak mampu, fawahidatan. Maja'ala alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang berat. Ya, yang memberatkan adalah dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri sudah memberatkan atau membuat-bikin syariat sendiri, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membuatnya, maka ini dirinya sendirilah yang memberatkannya itu. Maja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang yang dia tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian, seperti orang-orang Palestina meminta fatwa kepada Syekh Albani rahimahullah untuk berjihad, untuk memerangi Israel Yahudi. Dijawab oleh Syekh Albani rahimahullah, kalau kalian tidak mampu ya hijrah. Gak bisa ngelawan pakai batu. Sedangkan Israel lawannya pakai bedil, pakai senjata, pakai Iron Dome, ya, dan lain sebagainya. Ini kaum muslimin ya hanya pakai batu. Ini kan memberatkan. Sehingga disarankan, dijawab oleh Syekh Albani rahimahullah, kalau kalian tidak mampu ya hijrah. Nanti kalau sudah ada kemampuan, kekuatan, baru lawan. Hantam, mau pakai nuklir, mau pakai apa, hantam. Ada senjata aja gak ada, gimana mau ngehantam. Ya. Itulah fatwa para ulama. Suatu yang kita tidak mampu, maka tidak akan dibebani kepada kita. Walau wajib ma'al ajiz, tidak ada perkara yang wajib ketika seorang tidak mampu. Lumpuh misalkan, dia lumpuh, gak bisa sholat di masjid, ya di rumahnya. Sakit, gak bisa sholat jamaah, ya di rumahnya. Nah, wala muharram ma'ad darurah, tidak ada perkara yang haram kalau di situ ada sifatnya darurat. Kalau di situ sifatnya darurat, dan darurat ini nggak harus barometernya mati. Wah, ini harus mati dulu baru darurat. Tidak. Sekarang vaksin 1, 2, 3 booster dan lain sebagainya. Ya dulu iya mungkin keadaannya, ada juga tidak semuanya terkena COVID, ada yang sehat-sehat harus divaksin juga. Ini kan darurat. Atau sekarang sudah sehat semua tetap harus divaksin. Ini darurat. Dalam keadaan kondisinya dia sehat. Ya. atau yang lainnya. Fala wajib ma'al ajiz wala muharram ma'ad darurah. Tidak ada perkara yang wajib ketika dia tidak mampu, maka tidak wajib. Ketika darurat sifatnya foto, misalkan foto. Khilaf bainal ulama. Nah, enggak mungkin zaman sekarang berbeda dengan zamannya Majapahit. Enggak ada foto. Sekarang banyak foto. Zaman Majapahit ya enggak ada mesin-mesin seperti itu. Ya KTP, paspor, visa ya harus ada foto. Nah, pendapat Nah, Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Rabi, a'immah yang lainnya haram gambar. Tapi kalau keadaannya darurat ya tidak menjadi haram. La muharram ma'ad darurah. Sebagian yang lain seperti video dan yang lain sebagainya ketika digunakan untuk dakwah. Pendapat Syekh bin Baz, al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah, Syekh Salaf Fauzan. Nah, dan yang lainnya ya juz. Nah, ya, walaupun mensyaratkan tidak disimpan atau live atau yang lainnya, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan untuk kemaslahatan dakwah, hal ijtihadi ya, al-amr fi wasi'. Nah, perkaranya adalah ijtihadi, ulama al-kibar, bukan kita. Bainal a'immah. Syekh Muqbil rahimahullah mengharamkan, Syekh Rabi juga, a'immah yang lainnya seperti Syekh bin Baz, Al-Imam Ibn Uthaymin, Al-Fawzan, Luhaidan rahimahullah, membolehkan. Terlebih ketika nah untuk dakwah. Hadza ijtihadiyah bainal ulama al-kibar. Ya, ulama al-kibar. Naam. Adapun kita ya lihat dalil yang kuat dan tidak perlu sempit hati karena para ulama yang sudah membahasnya, bukan kita. Ikuti cari yang menenangkan dalil mana yang kuat. Al-amr ijtihadiyah, perkaranya ijtihadiyah. Terlebih ketika menggunakan KTP atau paspor atau yang semisalnya. Mendapat hajuri dan pengikutnya hajuri ya haram gambar. Ini terlalu ekstrim. Ghulu. Ya, dia mau haji umroh ya susah. Karena Saudi saja dalam paspor visa yang lainnya aja harus ada foto. Nah, ada di surat-surat pemerintahan nanti kawin aja harus ada foto. Nah, mungkin ya ada foto. Ya, surat nikah itu harus ada foto. Ya, nggak mungkin pasang fotonya kambing di situ. Sama fotonya sapi, kawin sama sapi ente, bagaimana? Jadi perkara-perkara yang seperti itu, yang sifatnya darurat atau yang semisalnya, dan itu negara, apalagi negara, maka nggak perlu jumud, jangan keras kaku di dalam hal itu. Para ulama al-kibar sudah membahasnya. Bukan ente yang bahas, bukan kamu. Sok-sokan memposisikan dirinya sebagai kibar. Nah, itu sudah dibahas oleh ulama al-kibar. Syekh bin Baz yang lainnya, imah yang lainnya membolehkan. Terlebih ketika sifatnya darurat. Nah, yang repot dia mengharamkan ayo video call mah nyumput. Ya, haram haram di video call dia ngumpet-ngumpet. Mana di mana? Oh, di Bandung. Maka video call. Ya, enggak konsisten dengan pendapatnya. Allah musta'an. Ada yang seperti itu. Ya. Oh, ini enggak disimpan ya. Terlebih dakwah. Enggak disimpan. Atau walaupun disimpan. Nah, sebagian yang boleh kan. Dari Syekh bin Baz, kemudian Al-Imam Al-Uthaymin, hatta ulama Yaman yang sekarang, seperti Abbas Jona, Syekh Abbas Jona, boleh kan? Nah. Ulaikal mutasifuna bil iman wal amal salih. Mereka-mereka yang disifati dengan keimanan dan amalan salih. Ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. La yahuluna anha wa la yabghuna biha badala. Tidak akan pindah, tidak akan keluar, tidak akan. Nah, berubah. Tetap di dalam surga selama-lamanya. Li'annahum yarawna fiha min anwa'il ladzat. Mereka melihat di dalam surga banyak sekali kelezatan-kelezatan. Wa asnafil mushtahiyat. Dan perkara-perkara yang nah membuat syahwat atau yang melezatkan. Banyak sekali. Ma taqif 'indahu al-ghayat. Sudah mencukupkan di situ tujuannya. Wala talab a'la minhu, dan tidak diminta yang lebih tinggi daripada itu, melainkan seluruhnya ada. Seluruhnya sudah tercukupi di dalam surga. Seluruhnya komplit, kenikmatan yang sempurna di dalam surga. Nah, Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.